Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Selamat sore sahabat YouTube Mas Odi. Hai pemirsa YouTube. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan buat terus mengupgrade, terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Ramadan kali ini kita jadikan ajang untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi kalau di dalam dunia wayangan ada yang namanya Gatot Kaca. Gatot Kaca masuk ke dalam kawah Candra di muka, keluar dari kawah Candra di muka tambah sakti mandra guna, otot kawat balung besi. Kalau dalam dunia flora dan fauna ada hewan, ono kewan sing paling jengkelno, kewan sing paling jengkelno jenengi ular. Ular iku kewan sing paling jengkelno. Nemplek nanggone buah-buahe bosok, nemplek nanggone godhong-godhonge bolong, nemplek nanggone kulite menungso kulite gatel. Makanya nek ono wong ngomong sak ngomong kok gatelno kuping, gatelno ati, iku asline dudu wong, tapi ular. Dadi hewan sing paling jengkelno ki ular. Tapi ular lek gelem ngentung, ngentung, ngerti ngentung rek? Ngentung iku kalau dalam bahasa Indonesia namanya berkepompong. Nah, kepompong. Dadi ular nek gelem ngentung, nek dia mau berkepompong, dia akan menjadi hewan yang paling indah, yaitu kupu-kupu. Lambang keindahan dilambangkan dengan hewan yang namanya kupu-kupu. Sampai wong biyen iku, wong jaman biyen lek omahe klebon kupu-kupu iku seneng. Jarene ape ono tamu, jarene ape ono dayo. Apa maneh lek biasane perawan dalam penantian jadi gak teko-teko, mari ngono omahe klebon kupu-kupu seneng. Jarene ibu, "Ya Allah nak, alhamdulillah nak, mari ki jodohmu teko." "Loh, Bu, kok ngerti Bu? Iya kalau kupu-kupu." "Loh, kok kupu-kupu Bu? Iya nak, iku ngono lambang nak. Tapi sing sabar ya nak, ya kupu-kupune kok ireng ngono." Ya gak apa-apa. Jadi semua yang saya sampaikan di awal tadi itu adalah perumpamaan bahwa Ramadan ini mari kita jadikan ajang untuk memperbaiki diri, mengupgrade, memperbarui keimanan. Kita sebelum Ramadan imannya biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja. Masuk Ramadan kita digembleng, sholatnya diperbaiki, zikirnya ditambah, ibadah-ibadah ditambah. Tapi jangan lupa ibadah ini bukan hanya sholat tok rek. Jadi ibadah itu saya gampangannya ngeten. Ibadah itu ada dua. Yang pertama ada ibadah aktif sama ibadah pasif. Ibadah aktif itu apa? Ibadah aktif itu kayak sholat. Jadi kita melakukan sholat ya dapat pahala. Kalau enggak melakukan sholat ya enggak dapat pahala tambah oleh dosa. Ibaratnya ngono, itu jenengi ibadah aktif. Lah ibadah pasif itu kita tidak ikut melakukan pekerjaannya tapi tetap oleh ganjaran. Ya apa iku kok saged kados ngoten iku ya napa? Lah gini, misalnya ibadah pasif itu seperti ini. Kayak di kampung kita misalnya anak perempuan tidak ada yang pakai kerudung, misalnya arek kampung gak ono sing kudungan. Mari ngono, ono wong siji ngawiti kudungan. Dilalah kok ono wong nyawang iki mau, "Lho kok ayu rek tak melok kudungan." Nah, akhirnya melu kudungan. Mari ngono, ono wong itu timane, "Lho kok apik ya kudungan, melu kudungan." Janji terus ono wong sing melok kudungan, terus wong sing pertama kudungan tetap oleh ganjaran. Jadi iku juga disebut ibadah, sing awak dhewe gak melu ngelakoni penggaweane tapi tetap oleh ganjaran. Misale awak dhewe berjuang, diniati berjuang ngurip-ngurip masjid, bah iku tenaga, pikiran, harta, pokoknya berjuang. Dilalah awak dhewe misale gak iso ngelakoni ibadah di masjid lagi, misale wis meninggal, awak dhewe mati tapi tetap oleh ganjarane wong sing sembayang nang masjid niki wau. Soale ketika kita hidup diniati berjuang di jalan Allah. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan, memperbarui keimanan. Jangan lupa tetap semangat berpuasa, ojo mokel rek. Ya, cukup sekian. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.